يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Masalah berikutnya daripada masalah jahiliyah. Berkata Alif rahimahullah al-mas'alah as-sabi'ah asyarah. Masalah yang ke-17. Tuhumul batil ilal anbiya, penisbatan mereka perkara-perkara yang batil kepada para nabi, yakni perkara-perkara batil tetapi dinisbatkan itu dilakukan oleh para nabi. Penulis menyatakan nisbatu batilihim ilal anbiya, mereka menisbatkan kebatilan-kebatilan mereka kepada para anbiya, para nabi. Artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang dilakukan oleh anbiya. Padahal sesuatu itu batil, sedangkan kebatilan jelas tidak mungkin dilakukan oleh para anbiya. Dua ayat dibawakan oleh penulis di sini. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 67. Wa ma kafara Sulaiman. Ayat ini cukup panjang. Mengisahkan tentang ahlul kitab, terkhusus dari kalangan Yahudi, yang mereka begitu sangat gemar dengan yang namanya sihir. Dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kemudian yang kedua adalah ahlul kitab yang mereka mengklaim bahwasannya Ibrahim, dalam bahasa mereka Abraham, itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kebatilan mereka, kebatilan ucapan mereka, dengan firman-Nya, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Yahudi itu adalah satu bangsa keturunan daripada Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi duluan mana antara bangsa Yahudi dengan Nabi Ibrahim? Duluan Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin kemudian bisa dinyatakan Ibrahim itu beragama Yahudi? Nasrani adalah umatnya Nabi Isa. Duluan Ibrahim jauh, ribuan tahun. Bagaimana kemudian dikatakan Ibrahim beragama Nasrani? Itu hanya sekedar penisbatan mereka saja secara batil, klaim secara batil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna aulan nas Ibrahim alladziina aamanu lalladzina nattaba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul muttaqin. Orang yang paling berhak untuk menisbatkan diri kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan juga nabi ini dan orang-orang yang beriman. Berkata Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu ta'ala, min manahijil jahiliyah, termasuk daripada jalan jahiliyah, manhaj jahiliyah, annahum yansibuna ma hum alaihi min al-kufr wa dhalal ila al-anbiya, bahwasanya mereka menisbatkan perkara-perkara yang mereka berada di atasnya berupa kekufuran dan kesesatan kepada para nabi. jahiliyah, ya, di sana dahulu banyak para anbiya. Setiap meninggal seorang nabi, Allah utus nabi yang lainnya. Terus seperti itu bersusul-susulan. Sehingga mereka dengan leluasa bisa menisbatkan, kalau tidak kepada nabi ini maka nabi itu, kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan. Adapun umat ini, maka tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama di umat ini adalah pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umatnya, membimbing umat, memelihara umat. Maka mereka di samping juga melibatkan kedustaan-kedustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara kebatilan mereka, mereka juga menisbatkan kepada para a'immah, para ulama. Para ulama-ulama salaf, bahwa keyakinan mereka ini adalah keyakinannya fulan bin fulan dari kalangan ulama, bahwa mazhab mereka ini adalah mazhabnya fulan bin fulan dari kalangan para ulama, padahal mereka menyelisi ulama tersebut. Penisbatan secara batil dan kebatilan-kebatilan dinisbatkan kepada para ulama. Adapun masa jahiliyah terdahulu, mereka menisbatkannya bahkan kepada para anbiya. Kama nasabatil yahud as-sihra ila Sulaiman. Ini sekedar contoh yang dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Syekh Shalih Fauzan juga mencukupkan dengan dua contoh ini nanti. Sebagaimana mereka Yahudi menisbatkan sihir, praktek sihir kepada Nabi Sulaiman. Sihir adalah segala sesuatu yang tersamarkan penyebab-penyebabnya, tidak jelas penyebabnya, terjadi dengan bantuan-bantuan daripada makhluk halus, jin, yang dengan bantuan-bantuan tersebut, bantuannya bisa berupa mantra-mantra, bisa berupa pukul-pukul, bisa berupa ikatan-ikatan, bisa berupa jarum, benang, boneka, rambut, dan macam-macam, yang kemudian dengan sarana-prasarana tersebut mereka mampu melakukan sesuatu yang memadorati manusia, bisa dengan membuatnya sakit, bahkan sampai membunuhnya. Dan termasuk daripada sihir adalah berbagai macam bentuk-bentuk pengasihan, apa yang disebut dengan pengasihan, pelet, guna-guna. Dan termasuk di dalamnya adalah santet, teluk tenung, dan yang semisalnya. Dan setiap perkara yang menggunakan bantuan jin yang tidak diketahui secara jelas sebab musababnya, maka itu adalah sihir. Seseorang bisa berjalan di atas air, bisa mengambang di udara, dan yang semisalnya, bisa menembus tembok, tangannya bisa menembus kaca, mengambil sesuatu di dalam lubang yang tertutup rapat, dan semisalnya sesuatu yang hal tersebut lafufa wa khafiya sababuhu, tidak jelas sebab-sebabnya, ini adalah sihir. Hal tersebut sangat digandrungi dan sangat-sangat disukai oleh orang-orang Yahudi, dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai keistimewaan dan kemuliaan. Karena sihir di sisi mereka seperti mukjizat, karomah, dan kemuliaan, karena sesuatu yang mereka nisbatkan kepada salah seorang nabi Jadi mempelajari sihir bagi mereka adalah suatu. Semakin tinggi sihir seseorang, maka semakin mulia. Bahkan di Bani Israel, di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ucapan mereka kepada Musa, waqalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana bima ahida inda. Mereka mengatakan ya ayyuhas sahir, wahai penyihir. Itu kata para ulama bukan sindiran kepada Musa, tetapi itu adalah sebutan pemuliaan kepada Musa. Kenapa? Karena sebagian mufasir ini mengatakan demikian. Karena sahir ya, itu adalah kedudukan tinggi pada masa Fir'aun. Seorang yang dikatakan sahir itu bangga, sehingga mereka ingin memuji dengan kalimat itu, ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun. Wahai penyihir. Padahal Musa bukan penyihir, dan tentunya yaitu didustakan oleh Musa ucapan itu. Dan tetapi mereka sendiri begitu sangat mengagungkan para penyihir, orang-orang yang memiliki kemampuan sihir yang tinggi, mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Fir'aun, sehingga semakin tinggi ilmu sihirnya, maka semakin mulia dia. Dan fenomena yang seperti ini sekarang-sekarang ini kita bisa melihat, walayyadzubillah, orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan yang tentunya itu merupakan bantuan-bantuan syaitan secara zahir, yang apa yang tampak dari itu, justru mendapatkan kedudukan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia, dimuliakan. Maka terjadi apa yang telah terjadi pada masa jahiliyah dahulu. Hal-hal yang jelas itu bukan kecepatan tangan dan bukan puan mata, bukan sekedar sulap, tetapi itu merupakan sihir. Itu adalah bantuan daripada syaitan. Secepat apapun tangan seseorang tidak akan mungkin dalam sekejap. Ya. Misalnya dalam keadaan apa, kain misalnya, kain kecil begitu dikibaskan jadi burung, bagaimana bisa? Kalau zaman dahulu masih mungkin itu merupakan syawadah atau sejenis sulap ya, dengan apa namanya, topi yang memang dibikin sedemikian besar topinya, dia bisa menyembunyikan burung di situ. Topi tertutup tetapi terlihat kosong begitu, padahal itu ditutupi, setelah dimasuki tangan dikeluarkan ada burungnya, masih mungkin. Tapi sekarang-sekarang ini tangan betul-betul tangan telanjang begitu, nggak pakai apa-apa, bisa keluar dan bisa menjadi ya, kain tersebut bisa menjadi burung. Yang seperti ini dimuliakan dan luar biasa kedudukannya di tengah-tengah manusia. Kama sadatil Yahud as-sihra ila Sulaiman. Sebagaimana orang-orang Yahudi menisbatkan sihir kepada Sulaiman. Faqalu, mereka mengatakan, as-sihru min amali Sulaiman. Sihir itu merupakan bagian daripada amalannya Sulaiman. Wa huwa alladhi kana yusayyir bihi 'alal jin wasyayatin. Dan sihir itulah yang dengannya Sulaiman mampu menguasai jin dan syaitan-syaitan. Dan itu sampai sekarang mereka meyakininya demikian, karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran. Orang-orang Yahudi masih meyakininya demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala bongkar kedustaan mereka. Wa ma'alimu anna syayatin min khalqillah. Mereka tidak tahu. Ini tidak mau tahu, sebenarnya mereka pun tahu. Karena pada hakikatnya mereka itu orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Mereka mengenal al-haq, mengetahui al-haq, tetapi tidak mengikutinya. dan sengaja menyembunyikannya kepada manusia, menyesatkan manusia. Mereka tidak tahu bahwasanya syaitan-syaitan itu pun merupakan makhluk Allah. Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha. Ya Allah, tundukkan mereka kepada siapa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah mau. Waqad sakkarahum li nabiyyihi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di mana Allah sungguh telah menundukkan mereka, bertepuk lutut patuh kepada nabinya Sulaiman alaihi salatu wassalam, dengan doa dari Nabi Sulaiman. Setelah sebelumnya Nabi Sulaiman ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala safinatul jiya, yang kuda-kuda yang sangat tangkas, kuda-kuda yang sangat cepat lajunya, sangat gagah. Sebagai seorang raja wajar tentunya memiliki banyak kuda. Dan karena kesukaan beliau terhadap kuda tersebut, kuda-kuda tersebut menyebabkan beliau terlena, sehingga membuat beliau hampir terlalaikan dari satu ibadah. Hampir terlalaikan. Dan kemudian beliau tersadar. Dan apa yang membuat terlena tersebut, maka kemudian beliau hilangkan itu semua, kuda-kuda tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadahullah khairan min." Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Nah, ini kuda-kuda yang sangat-sangat mahal tentunya. Ya. Sangat tangkas, sangat perkasa, sangat gagah. Disembelih sama Sulaiman karena menyebabkan alaikan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hampir saja. Ya, hampir saja keluar daripada waktu. Astatawarabbil hijab. Nah, kemudian disembelih kuda-kuda tersebut karena Allah Subhanahu wa taala taqarruban lillah. Allah gantikan dengan sesuatu yang tiada tarikan. Ya, kalau kuda-kuda tersebut tak tepat-tepatnya kuda ya, ada lelahnya dan kecepatannya tidak akan sampai 100 km per jam namanya kuda, sebanter-banternya kuda. Water horse yang sangat terkenal itu pun kecepatannya hanya 70 km per jam. Sedangkan kita nggak tahu ya kudanya Sulaiman seperti apa, yang jelas saya tuh Allah Allah tidak seperti apa. Kemudian Allah gantikan dengan awan. Allah tundukkan awan, yang dengan itu Sulaiman bisa mengendarainya melebihi berlipat kali daripada mengendarai kuda. Dalam sehari bisa menempuh perjalanan dengan kuda 1 bulan baru bisa ditempuh dengan awan yang ditundukkan untuk Sulaiman dalam 1 hari saja. Bisa mengelilingi dunia dengan awan tersebut. Dan ini bukan kisah dongeng fantasi manusia. Ini betul-betul nyata diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian Sulaiman berdoa, "Robbiha beli mulkan lain bagi ahadi minal alami minta." Ini secara makna saja ya, ayatnya tidak begitu apa. Ya Allah, berikan kepada hamba kerajaan yang tidak sepantasnya kerajaan tersebut diberikan kepada seorang pun setelah sunan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepadanya jin dan manusia, dan bahkan binatang-binatang semuanya. Dan Allah berikan kepadanya bahasa-bahasa binatang sekalipun semut. Ya tentunya kita tidak dengar ya. Tetapi diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman. Pembicaraan semut satu dengan semut yang lain, Sulaiman mendengarnya. Luar biasa. Sesuatu yang tidak akan pernah dicapai oleh manusia setelahnya. Kalau ada orang Jawa bilang ilmu yang bisa menjadikan seseorang abadi dan bisa mengetahui bahasa binatang, maka itu hanyalah dongeng saja yang ada pada dongeng-dongeng. Ada salah satu raja di Jawa ini yang bisa mengetahui bahasa binatang, dah tidak tahu siapa raja ini. Ada kan? Kisahnya makruf. Cinta nggak? Angling Darmo. Anak sempat mendengar saja, cuman tidak tahu siapa. Katanya gitu. Punya ilmu Pontosono, bisa mendengar bahasa setiap binatang. Ini hanya sekedar fiksi. Sedangkan Nabi Allah Sulaiman apa? Dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada siapapun setelahnya. Bahkan di saat Rasulullah SAW memegang ifrit, pada waktu itu mengganggu beliau dalam sholat dan dicekik oleh beliau, beliau kemudian lepaskan lagi. Kenapa? Karena ingat doanya Nabi Sulaiman. Kalau bukan karena ingat doa Nabi Sulaiman, niscaya akan aku ikat jin tersebut ya, untuk kemudian kalian bisa melihatnya. Doa Nabi Sulaiman untuk tidak diberikan kepada selainnya, menguasai daripada jin dan manusia dan binatang. Itu bukan sihir ya. Dan bukan sesuatu yang bisa dipelajari, karena itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semata anugerah. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Sedangkan sihir itu adalah sesuatu yang dipelajari. Jadi sihir itu sesuatu yang dipelajari. Ini perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Sedahsyat apapun yang namanya sihir, maka tidak akan sampai pada derajat apa yang telah Allah jadikan sebagai mukjizat para rasul. Sekuat apapun sihirnya, tidak akan mampu untuk membelah lautan, tidak akan mampu menjadikan tongkat menjadi ular. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Mungkin kecuali kalau Dajjal nanti, ya Allah alam bisawab. Dajjal ini memang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menghidupkan yang mati dan sebagainya. Baik. Fa'ula al-yahud nasabu as-sihra ila Sulaiman. Mereka-mereka ini orang-orang Yahudi menisbatkan sihir kepada Sulaiman. Min ajli an yurawijuhu indan nas, untuk mereka lariskan dagangan sihir mereka ini kepada manusia. Wa yaqulu, dan mereka menyatakan, wa yaqulun, ini begitu, tidak ada yang menyebabkan mansub ataupun mansub. Hadza min amalil anbiya, ini merupakan amalannya para nabi, kata orang-orang Yahudi. Wa kadzalika al-yahud wa nasara yansibuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula Yahudi dan Nasrani, mereka menisbatkan kekufuran mereka kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi mungkin ya kalau di Israel sana ada sekolah-sekolah sihir, mungkin saja. Karena memang sihir bisa dipelajari. Sekolah-sekolah sihir sama seperti pondok-pondok pesantren di tempat kita. Karena sekolah sihir bagi mereka itu tadi ajarannya Sulaiman. King of Solomon, bahasa mereka. Raja Sulaiman. Dimuliakan orang-orang yang pandai sihir. Taib. Demikian pula Yahudi dan Nasrani yang mereka menisbatkan kekufuran mereka kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini bentuk daripada contoh kedua yang dibawakan oleh penulis, menisbatkan kebalan mereka kepada para anbiya. Kekufuran dan kesyirikan mereka, Yahudi dan Nasrani, mereka nisbatkan sebagai ajarannya Ibrahim alaihissalatu wassalam, imamil hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, wa abil anbiya, bapaknya para nabi. Yansibuna ilaihi ma hum alaihi minal kufur. Mereka nisbatkan kepada beliau, kepada Ibrahim, kekufuran-kekufuran mereka. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, hada dinu Ibrahim, ini adalah agama Ibrahim. Wa li hada raddallahu alaihim biqauli, karenanya Allah azza wa jalla membantah mereka dengan firman-Nya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Akan tetapi Ibrahim adalah hanifan muslimah, nabi yang lurus, yang bertauhid, yang berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Bisa dikatakan kepadanya, berserah dirilah kamu kepada Rabbul Alamin. Maka dia mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabbul Alamin. Maka beliau adalah hanifan muslimah. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrikin. Artinya bahwa kalian, wahai Yahudi Nasrani, kalian adalah musyrikin. Dan penisbatan kalian bahwa kalian mengikuti milahnya Ibrahim adalah kedustaan. Milahnya Ibrahim adalah milah hanifiyah, sedangkan milah kalian adalah milah kufriyah musyrikah. Hadza dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu ala dini tauhid. Inilah agama daripada Ibrahim, dia di atas tauhid. Wal bara'ah minas syirki wal musyrikin, berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang musyrik. Aksa ma'alaihi al-yahud wa nasara, kebalikan daripada apa yang berada di atasnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa aidah, demikian pula ma hadathat al-yahudiyah wa nasraniyah. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama, bantahan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua pun ini juga merupakan bantahan Allah subhanahu wa ta'ala. Bantahan Allah yang pertama bahwa Ibrahim adalah seorang yang hanifan muslimah. Ibrahim berada di atas din tauhid, berlepas diri daripada kesyirikan. Dan sebetulnya mereka itu tahu. Mereka itu tahu. Sekali lagi, tokoh-tokoh mereka, para rubban, arbab, mereka itu tahu. Hanya saja mereka menyembunyikan pengetahuan mereka tersebut kepada manusia. Di saat salah seorang daripada siapa namanya, Amr bin Nufail kalau tidak keliru ya, Amr bin Zaid bin Nufail, almuhim ada di masa sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, beliau ini mencari milah yang lurus, yang benar. Dia melihat orang-orang Quraisy berada dalam kesesatan. Ini adalah berhala-berhala, dan dia tidak pernah menyentuh berhala sama sekali. Tidak pernah bersujud apalagi. Tidak pernah bernazar dan berdoa kepada berhala. Dan dia tahu ini adalah kebatilan. Tetapi dia tidak tahu harus bagaimana. Kemudian dia bertemu dengan orang Yahudi, dia bertanya kepada Yahudi. Maka orang Yahudi ini yang jujur kepada dia mengatakan, agama yang kamu cari itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa kalian tidak melakukannya? Kami tidak akan bisa melakukan itu, kata mereka. Kalau kami melakukan hal tersebut, maka akan hilang dunia kami, kedudukan kami, kami akan ditinggalkan dan sebagainya. Itu adalah milah hanifiyah, milah tauhid. Dan itu perkara yang sangat berat sekali bagi kami. Mereka tahu akhirnya mereka akhirnya ini tadi siapa tadi? Zaid bin Amr atau Amr bin Zaid. Al-Muhim ya, itu nanti coba di cross check lagi. Ini mencari dan terus mencari sampai kemudian Sa'ad putranya ini, Sa'ad bin Zaid, berarti ini Zaid bin Amr bin Zaid. Sa'ad bin Zaid atau Sa'id bin Zaid ya, Pak. Mungkin salah seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid. Ya, ini didoakan oleh bapaknya, Zaid bin Amr bin Zaid. Ya Allah, jika Engkau haramkan kebaikan ini untukku, yakni diberitakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mungkin di dalam kitab mereka, akan datang seorang Nabi dan dia tidak berusaha untuk mencarinya. Diberitakan ciri-ciri tempat kelahiran Nabi tersebut demikian. Tetapi qadarullah, dia belum sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dan meninggal dunia. Dan sebelum meninggalnya, beliau berdoa, Ya Allah, jika Engkau halangi diriku untuk mendapatkan kebaikan ini, maka jangan Engkau halangi putraku untuk mendapatkannya. Maka putra beliau Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam Islam, telah mendapatkan tentunya wasiat-wasiat dari bapaknya, dan termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun dan al-asharah, salah satu daripada al-asharah al-mubasharuna bil jannah, Sa'id bin Zaid, termasuk 10 yang diberitakan masuk ke dalam surga. Sedangkan Zaid bin Amr bin Nufail, maka beliau dinyatakan oleh Rasulullah SAW, yub'atsu yaumal qiyamati ummah wahdah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat walaupun dia sendirian. Umat sendiri, luar biasa, dibangkitkan sebagai umat walaupun dia sendirian, tidak ada yang lainnya, berada di atas milah tauhid pada masa fatrah. Jadi mahadatsatul yahudiyyah wa nasraniyyah illa min ba'di ibrahim biqurun, tidaklah muncul yahudiyyah nasraniyyah kecuali setelah masanya Ibrahim, setelah lewat sekian generasi, panjang generasi yang jauh. Fa kaifa tansibu ilaihi al-yahudiyyah wa nasraniyyah, lantas bagaimana kalian menisbatkan yahudiyyah dan nasraniyyah kepada Ibrahim? Hada min aqbahil kadzib, maka ini merupakan sejelek-jeleknya kedustaan. Fatari yukadzibuhum, sejarah mendustakan mereka. Lianna bainahuma bain Ibrahim qurunan tawilah, karena antara mereka dengan Ibrahim sekian generasi yang sangat panjang. Wa Taurah man nuzilat ala Musa alaihi salatu wassalam, wal Injil ma unzila ala Isa alaihi salatu wassalam illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak Taurat diturunkan kepada Musa, tidak pula Injil diturunkan kepada Isa, melainkan setelah masa daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ya ahla kitab, lima tuhatuna fi Ibrahim, wa ma unzila Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Wahai alul kitab, kenapa kalian berargumentasi terkait dengan Ibrahim, sedangkan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelahnya? Berargumentasi, ini adalah milahnya Ibrahim, ini adalah milahnya Ibrahim. Atau berargumentasi terkait dengan Ibrahim, bahwasanya Ibrahim itu bersama dengan mereka, beragama dengan agamanya mereka. Kullu ta'ami kana halalan li bani Israil illa ma harrama Israilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Setiap makanan itu halal bagi bani Israil kecuali apa yang diharamkan oleh Israil, yakni Yakub, terhadap dirinya. Apa yang diharamkan oleh Israil? yang diharamkan oleh Israel adalah daging unta dan susu unta, dua makanan dan minuman kesukaan beliau. Di saat sakit kemudian bernadar, jika Allah sembuhkan, maka dua makanan tersebut kemudian diharamkan dan berlaku keharamannya kepada Bani Israel. Seluruh makanan halal sebelumnya. Sebelum turunnya Taurat tentunya, setelah Taurat turun, yaitu aturan-aturan di situ diberikan pemberat-pemberat aturan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesaksian kesaksian mereka. Aturan-aturan yang betul-betul memberatkan sekali. Al-aghlal wal asab disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika kana fi hadzal ummah. Demikian pula di umat ini, man yansib ma huwa alaihi minal batil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadu al-ahadith al-maghubah linusrah batilih. Demikian pula pada umat ini ada orang yang menisbatkan apa yang dia berada di atasnya dari kebatilan kepadanya. Menisbatkan kebatilan mereka, sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Peringatan-peringatan, maulid dan semisalnya dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah seumur hidup melakukan hal tersebut. Para sahabat juga tidak. Kemudian seremonial-seremonial kematian tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka nisbatkan itu semua kepada Rasulullah. Wa yadu al-ahadith, mereka membuat hadis-hadis palsu. Hadis palsu yang kemudian ditinggikan melebihi daripada ketinggian Al-Quran. Tidak hanya melebihi hadis-hadis yang lain, melebihi ketinggian Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada ukhuwah imaniyah, innamal mu'minuna ikhwah, maka di dalam hadis-hadis palsu mereka ada ukhuwah basariyah, bahwa seluruh manusia itu adalah saudara. Sampai pada titik yang sangat mengerikan, mereka mengatakan tidak boleh menyebut non-muslim sebagai kafir. Coba bagaimana itu? Akal yang mana yang bisa merubah mereka sedemikian rupa? Karena mereka bukan orang-orang jahil, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang tidak paham terhadap Al-Quran. Mereka melemparkan Al-Quran ke belakang tubuh mereka. Lalu bagaimana nanti menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, begitu bagaimana menerjemahkannya? Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih Isa bin Maryam. Bagaimana menerjemahkannya? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam, Allah itu adalah satu dari yang tiga, dan sekian banyak ayat-ayat yang lain. Sungguh telah menjadi non-muslim begitu maknanya. Ya lucu. Ya. Gimana tuh? Allahu musta'an. Bahkan diancam-ancam lagi. Orang yang mengatakan demikian termasuk daripada pelanggaran terhadap perundang-undangan yang bisa dipidanakan. Fakdi ma anta qadin. Silakan. Mau apa? Ini adalah ayat Al-Quran. Sehingga sampai pada titik yang separah ini, para tokoh-tokoh kita ini di negeri ini, tokoh-tokoh atau orang-orang yang ditokohkan oleh muslimin sedemikian rupa. Wa kadzalika min hadzal ummah man yantasibuna ilal a'immah wa hum khalifunahum fil aqidah. Demikian pula pada ini ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada a'immah, sedangkan mereka menyelisihi para a'immah tersebut dalam perkara aqidah. Mereka menisbatkan mazhabnya Syafi'iyah, tetapi dalam berakidah, aqidah Sufiyah, wahdatul wujud. Mengingkari Allah itu berada di atas ars. Bahkan mengkafirkan orang yang menyatakan Allah di atas ars. Dan dikatakan mujassimah. Allahumma astaghfirullah. Bagaimana itu? Sampai pada titik nadir seperti ini. Fayantasibuna ila Abi Hanifah wa ila Malik wa ila Syafi'i wa ila Ahmad. Wahum ala aqidatil Mu'tazilah. Mereka menisbatkan diri kepada Abu Hanifah, kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Ahmad. Dalam keadaan akidah mereka akidah Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Akidah yang ditentang habis-habisan oleh para imam arba'ah. Imam Syafi'i punya kitab Ar-Risalah. Di antara daripada tujuan ditulisnya kitab Ar-Risalah adalah membantah Mu'tazilah. Membantah daripada Mu'tazilah. Abu Hanifah juga memiliki tulisan terkait dengan masalah ini, membantah daripada Mu'tazilah. Imam Ahmad punya kitab Arad ala Jahmiyah juga membantah Mu'tazilah. Imam Malik kalam-kalamnya jelas sangat keras terhadap Mu'tazilah. Nah ini mereka pemuja akal kemudian menisbatkan ke madzhabul arba'. Wansibuna hadzal i'tiqad al-batil ila imati salaf, dan mereka menisbatkan i'tiqad batil ini kepada para imam salaf. Wa ma kana haula'il imma rahimahumullah mu'tazilah, bal kanu yuharibun al-mu'tazilah wa ulama al-kalam. Sedangkan mereka semua para salaf rahimahumullah, mereka bukan mu'tazilah, bahkan mereka memerangi mu'tazilah dan memerangi daripada ulama-ulama ahli kalam. Wallahu musta'an. Naktafi lahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.